Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita, kesehatan, keamanan, sehingga kita bisa bermajelis di tempat ini. Bersama-sama kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu dan juga memanfaatkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika kita mengingat di antara saudara-saudara kita ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dicabut rasa aman, dicabut keamanan di negerinya, sehingga di tengah-tengah bulan Ramadan ini mereka harus berhadapan dengan kesempitan hidup, dengan mortir, dengan bom dan semisalnya, seperti di beberapa tempat di belahan bumi ini. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang besar berupa keamanan. Dan ini adalah fadlullah yang Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa amanahum min khauf. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan rasa aman dari takut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita mensyukuri nikmat ini, nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana dijadwalkan insyaallah ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengingat kembali murojaah, mudarosah, sebuah bab dari bab-bab fikih yang insyaallah banyak diantara kita yang telah membaca dan mengetahui. Namun kita bahas kembali mimbabit tadkir sebagai pengingat untuk saya pribadi dan antum seluruhnya, karena kita sedang berada di dalamnya, yaitu bab tentang al-i'tikaf, pembahasan tentang al-i'tikaf. Al-i'tikaf sebagaimana diterangkan oleh para ulama secara lughah, secara bahasa, pengertiannya adalah luzumu asyai, luzumu syai, menetapi sesuatu. seorang menetapi sesuatu, ya, ini secara bahasa namanya i'tikaf. Taib. Sampai para penyembah berhala, ketika mereka menetapi berhala-berhala mereka, ya, dikatakan juga apa? I'tikaf. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ya'kufuna 'ala asnamin lahum. Mereka ya'kufun, menetapi asnam, berhala-berhala yang mereka sembah. Ini secara apa? Bahasa. Nah, tentunya yang menjadi perhatian kita adalah pengertian secara syariat. Adapun secara syariat, ya, i'tikaf adalah luzumul masjidi, menetapi masjid, yani tinggal di masjid. Untuk apa? Li'ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luzumul masjid li'ibadatillah. Taib. Adapun selain masjid, maka tidak dikatakan i'tikaf, walaupun untuk ibadah. Wanita yang menetapi rumahnya, karena memang wanita sholat yang afdol adalah di mana? Di rumah. Menetapi rumahnya untuk sholat, untuk ibadah, ini tidak dikatakan apa? I'tikaf. Karena i'tikaf itu secara istilah adalah luzumul masjidi, ya, menetapi masjid li ibadati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, Al-Imam Ibn Rajab, beliau menyebutkan makna i'tikaf, dan ini juga dinukilkan oleh Asy-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dalam fatwa beliau, dalam majmu' fatawa beliau menukilkan ucapan Ibn Rajab Al-Hanbali. Baik, Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan i'tikaf maknanya adalah qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq lil-ittisal bi khidmatil khaliq. Demikian Ibn Rajab mengibaratkan pengertian apa? Al-i'tikaf. Qat'ul 'ala'iq, memutuskan hubungan-hubungan, 'anil khala'iq, dari makhluk-makhluk, ya. Jadi memutuskan hubungan dari makhluk, ya. Lil ittisal, dengan maksud untuk, ya, berhubungan, ya, mendekatkan diri kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, agar bisa khidmatil khaliq, bisa berkhidmah kepada al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pengertian yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Al-Lataif. Qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq lil ittisal bi khidmatil khaliq. Ya. Wabillahi taufik. Jadi di dalam i'tikaf memang kita memutuskan hubungan dengan makhluk. Maksudnya memutuskan hubungan dengan makhluk bukan berarti kita enggak boleh bicara, ya. Bukan berarti kita sudah saling diam, ketemu enggak salam, enggak, bukan seperti itu. Maksudnya memutuskan hubungan-hubungan yang menyibukkan kita dengan ibadah, ya. Kalau hubungan-hubungan yang terkait dengan ibadah, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan, ya. Seperti misalnya urusan tijarah, urusan jual beli, ya, urusan-urusan yang lain, ya, kita putuskan itu semuanya sementara, ya, untuk kita sibukkan, ya, uzlah, menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan tadi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tempatnya? Di masjid, ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pengertian i'tikaf secara bahasa dan juga secara apa? Istilah, ya. Kita cukupkan sampai di situ pengertian istilah. Adapun hukum dari i'tikaf, ya. Apa hukum i'tikaf? Ulama rahimahumullah bersepakat tentang disyariatkannya al-i'tikaf, dan hukumnya adalah sunnah. Ini pada asalnya al-i'tikaf hukumnya adalah sunnah, disepakat oleh para ulama, tidak ada khilaf tentang asal hukum apa namanya i'tikaf. Dan yang afdal adalah i'tikaf pada bulan apa? Ramadan. Dan yang afdal adalah i'tikaf di bulan Ramadan. Dan lebih ditekankan lagi, pada 10 hari yang terakhir di bulan apa? Ramadan. Wa yata'akkad fi asril awakhir. Nah. Demikian diterangkan oleh para ulama. Yang afdal adalah dilakukan ya di bulan Ramadan, dan yata'akkad lebih ditekankan di mana? Di akhir bulan Ramadan, asril awakhir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalil tentang disyariatkannya apa namanya? I'tikaf, ya tentunya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf di awal bulan Ramadan. Pernah Rasul i'tikaf di awal bulan Ramadan. Pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di tengah bulan apa? Ramadan. Kemudian setelah itu, ya, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir beliau lakukan adalah beliau selalu beri'tikaf di 10 hari yang apa? Terakhir. Nah. Kalau ada yang bertanya, boleh tidak i'tikaf ya di selain bulan Ramadan? Ya. Maka boleh saja seorang beri'tikaf di selain bulan apa? Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beri'tikaf di bulan Syawal. Itu mengqadha i'tikaf yang tidak beliau lakukan pada bulan Ramadan di tahun itu. Jadi beliau tidak beri'tikaf di tahun itu, kemudian mengqadha-nya di bulan apa? Syawal. Namun sekali lagi, ya, yang afdal untuk dilakukan adalah pada bulan Ramadan, wa yata'akkad, dan apa namanya? Ditekankan di 10 akhir bulan apa? Ramadan, wabillahi taufik. Ya. Ini tentang hukum dari ibadah apa? Al-i'tikaf. Hukumnya adalah masyru', sunnah, ya. Dan yang afdol adalah di bulan Ramadan dan ditekankan di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hukum sunnah ini bisa jadi berubah menjadi wajib dengan apa? Nazar. Bisa jadi seorang bernazar. Dengan nazar ini menjadi apa? Wajib. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, yang maknanya, ya Rasulullah, saya pernah bernazar untuk i'tikaf di Baitullah Al-Haram, di Makkah, di Ka'bah, satu malam. Ya. Dan ini nazar Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Ya, ini di masa apa? Jahiliyah. Nazar di masa jahiliyah untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Ya. Satu malam, demikian beliau bernazar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Umar bin Khattab bertanya setelah beliau masuk apa? Islam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aufi binadrik. Tunaikan nazarmu. Yani wajib untuk ditunaikan. Ya. Wabillahi taufik. Jadi ibadah i'tikaf ini bisa berubah menjadi wajib dengan apa? Dengan nazar. Masalah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentang berapa waktu ya, kita melakukan i'tikaf? Apakah ada batasan waktu tertentu? Harus 10 hari? Ya. Harus sekian hari? Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di sini memang ada banyak pembicaraan di kalangan para ulama. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau, saya tidak tahu, la a'lam, saya tidak tahu adanya pembatasan ya, i'tikaf ya, apakah satu hari atau dua hari atau 10 hari ya, yakni batas minimal untuk seorang melakukan apa? I'tikaf ya. Saya tidak tahu, walaupun ya, tentunya yang afdal, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau beri'tikaf selama berapa? 10 hari, asrul awakhir 10 hari. Ya, 10 hari ini bisa betul-betul genap 10 hari atau 9 hari. Ya, karena bisa jadi Ramadan hanya sampai berapa? 29 hari atau 30 hari. Ya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kalau seorang beri'tikaf ya, hanya misalnya beri'tikaf berniat satu malam saja. Ya. Maka diperbolehkan. Dan Allahu a'lam, ini dalil yang paling sedikit kita dapatkan dalam nas, walaupun itu tidak sharih menunjukkan apa namanya pembatasan, yaitu ucapan Umar tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada siapa? Rasul, ya Rasulullah, saya dulu pernah bernazar untuk apa namanya beritikaf satu malam. Ya, walaupun ini bukan batasan, ya, bukan batasan yang sharih menunjukkan batasan minimal. Namun Rasul mengatakan aufi binadrik, tunaikan nazarmu, berarti boleh seorang beriktikaf hanya satu apa? Malam. Ya. Taib. Dan kalau dia demikian ingin beriktikaf satu malam, tentunya dia masuk sebelum malam hari dan keluar nanti setelah apa? Ya, malam berlalu. Sehingga betul-betul dia telah apa namanya? Beriktikaf selama satu apa? Malam. Ya, misalnya datang masuk ke masjid sebelum apa? Sebelum maghrib. Karena dengan masuknya maghrib berarti masuk waktu apa? Malam. Terus sampai kemudian fajar dia tetap berada di mana? Di masjid. Ya. Wabillahi taufik. Jadi tidak ada batasan yang mengharuskan misalnya harus 10 hari i'tikaf. Ya, boleh jadi antum beri'tikaf, ya saya berniat 5 hari, ya. Atau saya berniat 3 hari, 6. Ya, terkadang seorang kondisinya berbeda-beda. Ya. Namun ketika seorang apa namanya ingin beri'tikaf selama 10 hari, ya tentunya ya dia niatkan selama 10 hari sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah terkait dengan apa? Dengan waktunya. Ya. Waktu al-i'tikaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah berikutnya, yang mungkin perlu kita sebutkan di sini adalah hikmah dari apa? Al-i'tikaf. Hikmah atau faedah dari apa? Al-i'tikaf. Di antara hikmah dari i'tikaf, ya, sebagaimana tadi tampak dari pengertian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ya, di antara faedahnya, hikmahnya adalah seorang ya, memutuskan dirinya dari kesibukan-kesibukan dunia sehingga dia bisa serius di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Dan betapa banyak manusia disibukkan dengan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megah telah membuat manusia apa namanya? Tertipu. Ya. Sampai datangnya apa? Kematian. Sampai seorang datang diantarkan ke kubur baru tersadar. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan ya al-i'tikaf, kita berusaha untuk memetik ini. Ya. Betapa dunia ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang perlu kita renungkan di dalam kita i'tikaf. Bahwasanya dunia sebesar apapun, sebanyak apapun tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam hadis yang maknanya seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun seberat sayap nyamuk, seandainya dunia ini ada nilainya di hadapan Allah seberat apa? Sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak berhak untuk mendapatkan minum dan makan di dunia ini. Saking berharganya dunia, seandainya dunia memiliki harga nilai, karena tidak pantas mereka kemudian menikmati sesuatu yang bernilai. Namun coba kita saksikan bagaimana orang-orang kafir mereka mendapatkan sekian banyak apa namanya kenikmatan duniawi, gedung-gedung yang megah, ya mobil-mobil yang mewah, tanah-tanah yang luas, harta-harta yang melimpah. Itu orang-orang apa? Kafir. Menunjukkan dunia ini bernilai atau tidak? Tidak bernilai. Seandainya dunia itu bernilai walaupun hanya seberat itu tadi, ya. Sayap nyamuk. Tidak berhak mereka orang-orang kafir untuk menikmati dunia ini, untuk minum, mendapatkan nikmat tadi. Ya. Dan subhanallah, ini harus kita ingat betapa besarnya nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan betapa tidak bernilainya dunia ini. Ya. Ketika seorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membandingkan antara dua salat atau dua rakaat salat apa namanya? Fajar. Qobliyah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar ini, qobliyah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru salat dua rakaat ini sunnah. Lalu bagaimana dengan yang lain? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, salat wajib, ibadah siam Ramadan. Ini yang perlu kita mengambil hikmah dari ibadah i'tikaf ini. Taib. Diputuskan hubungan-hubungan kita dengan apa namanya, dengan dunia ini untuk apa namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang apa, yang sangat terbatas ini. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah, ya, adalah at-ta'assi bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mentauladani, mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbuat di akhir bulan Ramadan. Ya. Ya. Tentunya sebagai seorang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin berusaha untuk mengenal bagaimana perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana amalan-amalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ucapan Rasul, perbuatan Rasul. Ya. Nah, termasuk di akhir bulan Ramadan ini, ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sebuah hadis yang masyhur, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Muttafaqun alaih. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru, jika telah masuk 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Kalimat kana, ya, ini menunjukkan dawam, terus menerus, selalu. Ya. Jadi selalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di akhir bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir, apa yang beliau lakukan? Shadda mi'zarah. Beliau kencangkan apa namanya, ya, tali ikat pinggangnya. Diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah yajtahid fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan ada makna yang lain, yaitu ya'tazil an-nisa, meninggalkan wanita. Yani tidak berkumpul dengan wanita, karena beliau posisi dalam keadaan i'tikaf juga, ya, untuk menyibukkan diri dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Shadda mi'zarah wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Jadi malam harinya dihidupkan. Wa ahya lailahu. Baik. Ahya lailahu yakni menghidupkan malam dengan apa? Dengan ibadah. Bukan dengan tidur. Karena kalau tidur itu an-naum akhul maut, tidur itu saudara apa? Saudaranya mati. Tidak menghidupkan kalau orang tidur semalam suntuk. Ya. Taib, nanti kita akan masuk pada beberapa adab yang akan atau seharusnya kita lakukan ketika itikaf. Kita sedang melihat bagaimana ibadah Rasul di akhir bulan apa? Ramadan. Ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Ya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan apa? Keluarganya, beliau bangunkan keluarga beliau, ya, semangat beliau untuk membangunkan keluarga, agar bukan hanya beliau saja yang beribadah kepada Allah, bukan hanya beliau saja yang memanfaatkan, ya, 10 akhir bulan Ramadan, namun juga keluarganya dibangunkan, ya, agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan i'tikaf, ini diantara hikmahnya, dengan i'tikaf, ya, diantara hikmahnya adalah ta'assi bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita berusaha menambah al-jid wal ijtihad. Berusaha menambah semangat kita dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi asyril awakhir, di 10 hari yang terakhir di bulan apa? Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata ini dilakukan terus-menerus sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, ya. Muttafaqun alaih, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif. Beliau selalu beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Ya. Baik. Dan hukum iktikaf itu tidak dihapus, masih terus berlangsung ila yaumil qiyamah. Apa dalilnya? Summa iktakafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian sesudah Rasul wafat, istri-istri Rasul juga masih beriktikaf. Ya. Dan para sahabat juga beriktikaf. Berarti iktikaf itu bukan sesuatu yang mansukh. Hukumnya sesuatu yang masyru' terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dan tidak dihapus hukumnya. Dengan dalil Rasul SAW beliau beriktikaf sampai akhir wafat beliau, dan sesudah beliau wafat juga para sahabat masih melakukan apa? Ya, iktikaf. Termasuk istri beliau. Ya, istri-istri beliau radhiyallahu taala anha. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hikmah yang kedua. Dengan iktikaf kita berusaha mencontoh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf sampai akhir hayat beliau. Pernah dalam satu Ramadan beliau tidak iktikaf, memang telah kita sebutkan tadi. Ya. Naam. Itu sebabnya, di antara sebabnya ketika itu beliau masuk ke dalam apa? Masjid. Di masjid sudah ada beberapa tenda. Tenda-tenda istrinya. Ya. Istri-istri Rasul, tenda-tenda istri Rasul sudah berdiri di situ. Ya. Dan beliau khawatir seandainya tenda-tenda yang dibuat itu adalah karena persaingan. Ya, antara istri-istri beliau. Ya. Taib, ada kekhawatiran tadi wallahu a'lam bishawab. Maka Rasul mengatakan, memerintahkan untuk dicabut ini. Ya. Untuk dicabut tenda-tenda tadi, sehingga pulanglah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun juga apa namanya? Tidak beriktikaf di tahun itu wallahu a'lam. Nah. Dan beliau kemudian mengqadanya di bulan apa? Syawal. Mengqadanya di bulan Syawal wallahu a'lamu bishawab. Ya. Hikmah yang keberapa? Yang ketiga. Pengkhususan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan karena ada maksud yang lain, ada hikmah yang lain. Yakni upaya seorang muslim untuk mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar mesti akan datang. Kita ibadah atau tidak ibadah, akan datang waktunya. Kita beribadah atau tidak beribadah. Yang menjadi masalah adalah ketika malam Qadar itu datang, kita sedang apa? Apakah kita sedang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, atau seorang sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah waliyadu billah? Ya. Taib. Kemaksiatan orang bermaksiat tidak menghalangi datangnya malam Qadar, tetap datang. Orang-orang kafir tetap kafir, orang-orang ahlu maksiat tetap ahlu maksiat. Ya. Malam Qadar datang. Permasalahannya adalah sedang apa seorang itu dalam malam tadi. Ya. Taib. Dan karena malam Qadar itu datangnya adalah di 10 hari akhir bulan apa? Ramadan. Ya. Maka ini diantara hikmah yang besar juga. Ya. Diantara hikmah al-i'tikaf adalah berusaha, berupaya untuk apa namanya? Ya. Beribadah kepada Allah sehingga di malam tersebut seorang mendapatkan apa? Barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai orang-orang yang menegakkan malam Qadar sebagaimana disebutkan dalam hadis, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang tegak berdiri, ya, melakukan ibadah salat ya di malam Qadar dengan iman, dengan penuh iman, keyakinan tentang janji Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Dan lebih-lebih lagi, malam Qadar adalah malam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya, ibadah yang dilakukan di malam tersebut ya bernilai lebih baik daripada ibadah yang dilakukan 1000 apa? Bulan. Orang membaca Al-Qur'an di saat itu, salat di saat itu, berdoa di saat itu, beribadah kepada Allah di saat itu, ya, lebih baik daripada amalan yang dilakukan 1000 bulan. Sehingga sudah pantas seorang muslim, sudah sewajarnya, sudah seharusnya seorang muslim ya bersemangat untuk mendapatkan malam Qadar itu dalam keadaan dirinya apa? Beribadah dimanapun berada, apakah dia di masjid dalam keadaan i'tikaf atau di rumah, ya, semuanya mungkin untuk mendapatkan kebaikan, ya, termasuk istri-istri kita. Ya, saudara-saudara wanita kita yang berada di rumah, ya, jangan kemudian beranggapan tidak bisa mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan kebaikan. Permasalahannya adalah sedang apa kita ketika itu. Ketika apa namanya? Datang malam Qadar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada sebuah hadis yang menunjukkan hikmah ini. Hikmah I'tikaf adalah untuk mencari apa? Kebaikan, untuk mendapatkan taufik dari Allah di malam qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu al-Bukhari rahimahullah dan juga al-imamu Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id bercerita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awwal min Ramadan thumma i'takafa al-ashr al-awsat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di awal 10 hari bulan Ramadan. Kemudian beliau beriktikaf di pertengahan 10 hari bulan apa? Ramadan. Ya. Dan di tahun itu beliau iktikaf di 10 hari yang tengah di bulan Ramadan. Baru selesai iktikaf, seharusnya keluar kan? Oh, sudah selesai 10 hari. Beliau berniat untuk iktikaf 10 hari sudah selesai. Ya. Namun ya, ketika akhir tanggal 20 itu tanggal 20 ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada manusia, kepada para sahabat. Ya. Ya. Taib. Inni i'takaftul asral awal altamisu hadhihi laila. Ya. Saya telah beriktikaf di 10 hari awal bulan Ramadan untuk mencari malam ini. Malam apa? Qadar. Ini ada hikmah di situ. Altamisu hadhihi laila. Mencari malam itu. Summa i'takaftul asral awsat. Kemudian saya juga beriktikaf sekarang ini ya di 10 hari yang tengah untuk mencari apa? Malam qadar. Baik. Summa utitu faqila innaha fil asril awahir. Kemudian saya diberi berita, diberi wahyu. Ya. Dan di antaranya beliau pernah bermimpi. Ya. Mimpi tentang malam apa? Qadar. Dan beliau bermimpi ketika itu hujan dan apa namanya? Sampai beliau asar bekas dari tanah itu menempel di mana? Di hidung beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu beliau selesai iktikaf ya di pertengahan Ramadan, kemudian beliau mendapatkan wahyu bahwasanya Lailatul Qadar itu di mana? Di 10 hari yang terakhir. Innaha fil asril awakhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir. Faman ahabba minkum an ya'takifa falyatakif. Maka di antara kalian kalau ada yang mau, siapa di antara kalian suka untuk i'tikaf, ayo i'tikaf, lanjutkan i'tikaf. Atau i'tikaf. Artinya jika tidak juga tidak apa-apa. Ya. Ini di antara dalil yang menunjukkan i'tikaf itu tidak apa? Wajib. Ya. Karena Rasul mengatakan, ya, faman ahabba minkum an ya'takif falyatakif. Di antara kalian yang suka untuk i'tikaf maka i'tikaflah. Fa'takafa an-nasu ma'ahu. Maka manusia pun berbondong-bondong, para sahabat ikut beriktikaf bersama dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah di suatu malam di bulan Ramadan, ya, malam Ramadan, malam qadar itu terjadi pada malam 21. Ya. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu taala alamu bissawab. Ya. Dari hadis ini tampak bahwasanya beliau beriktikaf maksudnya adalah untuk mencari apa? Ya. Malam qadar ini. Dalam sabda beliau inni i'takaftul asral awal altamisu hadhihi laila. Untuk mencari malam ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya berapa sekarang? Kelima ya. Ya. Ini hikmah di antaranya tiga hikmah i'tikaf. Atau sebelum saya lanjutkan ikhwan. Ya. Jadi i'tikaf tadi hukumnya apa? Sunnah. Sehingga jangan sampai yang sunnah ini kemudian menggugurkan yang apa? Yang wajib. Ya. Baik. Ini perlunya kita mengetahui ahkam, hukum. Ya. Karena terkadang ada orang yang memaksakan diri untuk i'tikaf. Ya. Sementara ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib yang dia kemudian tinggalkan. Ibunya sakit, bapaknya sakit, opnam di rumah sakit, tidak ada yang apa? Yang ngurusi. Ya. Pak, Bu, nah, jenengan kan sudah banyak makan garam. Ya, ya. Saya tak i'tikaf. Ya. Panjenengan sudah biasalah, ya, sakit. Nah, ini luar biasa. Ya. Ya, jangan seperti itu. Ini kewajiban seorang anak. Ya. Bukan masalah makan garam, tidak makan garam. Ini orang sakit yang tidak bisa apa? Berbuat kecuali harus ada yang apa? Yang menunggunya, mengambilkan obat, ya, kemudian menanyakan dokter dan seterusnya, belum diperiksa, belum ditaruh obat di dalamnya. Subhanallah. Nah, ya. Jangan sampai kemudian seseorang, ya, dengan itu kemudian apa? Meninggalkan kewajiban. Bahkan sebagian fatwa yang kita dengar dari masyayikh, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, atau yang lainnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, orang-orang yang dia mendapatkan tugas dari pemerintah Mamlakah Arabiyah sebagai imam. Jadi imam-imam masjid di Mamlakah Arabiyah itu, ya, mendapatkan tugas dari pemerintah, mandat untuk menjadi imam, imami masjid. Ini kan kewajiban, tugas. Di antara imam ada yang kemudian apa? Meninggalkan tugas mereka sebagai a'imah untuk pergi ke Mekah. Ya. Pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Karena memang umroh di bulan Ramadan itu dikatakan dalam hadis seperti haji bersama dengan apa? Rasul. Seperti haji bersama dengan Rasul. Kemudian melakukan i'tikaf. Kemudian dia meninggalkan tugas kewajibannya yang telah diberikan oleh pemerintah untuk apa? Mengimami manusia. Nah, ini tidak sepantasnya, tidak boleh yang seperti itu. Ya. Wabillahi taufik. Betul, Masjidil Haram memiliki keutamaan. Sholat di sana 100.000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lain. Betul, sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1.000 kali lipat daripada di tempat-tempat yang lain. Namun ketika seorang mencari sesuatu yang sunnah, ya, dengan meninggalkan sesuatu yang apa? Yang wajib. Nah, ini menunjukkan orang tadi tidak faqih. Ya. Tidak faqih. Dan Rasul pun tidak memaksa umatnya untuk melakukan apa? I'tikaf. Man ahabba an ya'takif fal ya'takif. Siapa di antara kalian yang suka untuk i'tikaf, akan i'tikaf. Ya. Wabillahi taufik. Ya, di sini. Nah. Terkait min rahiman rahimakumullah, hal yang mungkin perlu saya ingatkan di sini. Terkait dengan hukum. Ya, karena hukumnya sunnah tentunya, jangan sampai kemudian meninggalkan sesuatu yang sifatnya wajib. Ya. Wabillahi taufik, sehingga menelantarkan sesuatu yang wajib. Ya. Ya. Para polisi, ya, di akhir-akhir Ramadan malah tugasnya banyak, ya kan? Suruh jaga jalan, ya kan? Suruh mengatur lalu lintas yang maslahatnya kembali kepada apa? Orang-orang umum. Ya. Ya. Kalau semua para polisi ini di jam tugasnya pamit untuk apa namanya? I'tikaf. Ya. Ya, tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam. Masalah berikutnya yang kelima, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keutamaan i'tikaf. Fadlul i'tikaf. Jika ada yang bertanya, apakah ada dalil nas yang menunjukkan keutamaan i'tikaf secara khusus? Misalnya barang siapa beri'tikaf maka dia akan mendapatkan ini dan ini. Barang siapa melakukan i'tikaf maka dia akan seperti ini, seperti ini. Apakah ada dalil yang menunjukkan tentang itu? Ya. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah pernah bertanya kepada guru beliau, Imam Ahmad. Ya. Kita tahu siapa Imam Abu Dawud. Salah seorang ulama ahlul hadis dan memiliki kitab Sunan Abi Dawud. Ya. Salah seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Memiliki kitab yang sangat agung ini, Sunan Abi Dawud. Dan beliau adalah murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Dawud rahimahullah bertanya kepada Imam Ahmad, qultu li Ahmad, saya bertanya kepada Ahmad, ta'rifu fi fadli al-i'tikafi syai'an? Ta'rifu fi fadli al-i'tikafi syai'an? Wahai Imam Ahmad, apakah engkau tahu keutamaan i'tikaf? Yani maksudnya apakah ada hadis tertentu? Tahukah engkau? Ta'rifu fi fadli al-i'tikafi syai'an? Apakah engkau tahu sesuatu dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan apa? I'tikaf secara khusus. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Qala la. Ya. Tidak. Illa syai'an dha'ifan. Saya tidak tahu ada hadis yang secara khusus, ya, menyebutkan tentang keutamaan apa? I'tikaf. Ya. Baik. Ada, tapi sesuatu yang dha'if, riwayatnya lemah, kata beliau. Illa syai'an dha'ifan. Ada, namun sesuatu yang apa? Dhaif, lemah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan berarti i'tikaf tidak ada keutamaannya, bukan. Ya. Tapi yang sedang kita bahas adalah keutamaan apa? Yang disebutkan secara khusus dalam apa? Hadis. Ya. Kalau yang lain kan ada terkadang, misalnya membaca surat Al-Kahfi. Ya. Barang siapa yang membaca awal surat Al-Kahfi, ya, ya, ini benteng dia dari apa? Dajjal misalnya. Ada keutamaan seperti itu. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas itu sepertiga apa namanya? Al-Qur'an, tsulutsul Qur'an. Ya. Kemudian barang siapa membaca ayat kursi, barang siapa membaca ayat kursi di waktu pagi, ya maka Allah akan menjaganya dari gangguan jin, syaitan sampai apa? Sore hari. Barang siapa membaca ayat kursi sore hari akan diberi perlindungan dari gangguan jin sampai apa? Pagi hari. Ini keutamaan-keutamaan khusus dari waktu atau amalan-amalan tertentu. Adapun i'tikaf, demikian kata Imam Ahmad ketika ditanya oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, ta'rifu syai'an min fadli i'tikaf atau ta'rifu fi fadli i'tikafi syai'an? Kata Imam Ahmad, la illa syai'an dha'ifan. Tidak, kecuali sesuatu yang lemah. Ya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tidak diragukan i'tikaf adalah ibadah yang memiliki kemuliaan. Di antara yang menunjukkan kemuliaannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beri'tikaf. Memuji orang-orang yang beri'tikaf. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 125, ayat ini mengandung pujian bagi orang-orang yang i'tikaf. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga apa? Nabi Ismail, "An tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Dan hendaknya engkau sucikan rumahku, yakni Ka'bah, untuk orang-orang yang melakukan tawaf dan untuk orang-orang yang melakukan apa? I'tikaf, dan orang-orang yang banyak ruku dan banyak sujud. Ayat ini bentuknya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang orang-orang yang beribadah di masjid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar disucikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Lit-ta'ifin. Untuk orang-orang yang melakukan tawaf. Wal-'akifin, dan orang-orang yang apa? Ya, beri'tikaf. War-ruka'i sujud, dan orang-orang yang apa? War-ruka'i sujud, dan orang-orang yang ruku, banyak ruku, dan orang-orang yang banyak apa? Sujud. Ya. Ini yang menunjukkan keutamaan apa? Al-i'tikaf. Yani madh, pujian dari Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayah. Pujian Allah dalam ayat ini. Kemudian yang kedua yang menunjukkan fadlul i'tikaf, keutamaan i'tikaf adalah fi'lun Nabi SAW, perbuatan Rasul SAW. Cukuplah perbuatan Nabi menunjukkan keutamaan ini. Ya. Baik, cukuplah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau lakukan. Ya. Selalu beliau lakukan menunjukkan apa namanya? Keutamaan ibadah al-i'tikaf. Ya. Ini kurang lebih wallahu a'lam faedah yang terkait dengan apa? Dengan keutamaan al-i'tikaf. Kemudian masalah berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang keenam, hal yusra'u al-i'tikafu lin-nisa? Apakah al-i'tikaf itu disyariatkan bagi kaum wanita? Ya. Karena mungkin saja ada orang yang ingin i'tikaf dari kaum wanita walaupun tidak 10 hari. Ya. Mungkin ingin i'tikaf ya satu malam. Ya. Ini juga perlu untuk dibahas. Mungkin bisa jadi. Ya. Bisa jadi walaupun tidak masuk panitia, ya kan. Daftar tapi mungkin datang sengaja ya duduk di dalam masjid untuk melakukan i'tikaf. Ya. Hal yusra'u al-i'tikaf lin-nisa? Apakah apa namanya? Wanita itu disyariatkan untuk i'tikaf? Jawabannya na'am, ya, disyariatkan berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Ya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beri'tikaf ya 10 akhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau shalawatullahi wasallamuhu alaihi. Kemudian beri'tikaf sesudah wafatnya beliau siapa? Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, ya, sebagian istri-istri Rasul juga i'tikaf bersama dengan Rasul walaupun tidak semuanya. Ya. Beri'tikaf bersama dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bagi wanita yusra'u disyariatkan juga untuk i'tikaf. Namun para ulama menyebutkan syarat. Ya. Menyebutkan syarat. Wanita diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf dengan syarat. Sebagian yang menyebutkan 3 syarat, sebagian yang menyebutkan 2 syarat. Ya. Sebagian ulama menyebutkan 3 syarat dan sebagian menyebutkan 2 syarat. 2 syarat, yang pertama, adalah ada izin dari suaminya. Ada izin dari suaminya. Ya. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi. La yahillu lil mar'ah. Tidak halal bagi wanita an tasuma, untuk berpuasa. Wa zawjuha, puasa ini maksud puasa apa? Sunnah. Tidak halal bagi wanita untuk melakukan puasa sunnah sementara suaminya ada, hadir. Ya, kecuali dengan izin sang suami. Ya. Tayib. Oh, ini kan tentang puasa. Apa hubungannya dengan apa? I'tikaf. Ya. Itulah kedalaman para ulama. Ya. Mungkin akal-akal kita enggak sampai. Ya. Tayib. Tapi demikianlah para ulama, pemahaman mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luasnya mereka terhadap ilmu yang Allah wajibkan untuk dipelajari, dan ketakwaan mereka, dan juga taufik yang Allah berikan tentunya sebelum itu semuanya. Ya. Mereka bisa memahami nusus Al-Kitab wa Sunnah wa maqasidus syariah. Ya. Taib. Mereka mengatakan, ya, puasa sunnah itu tidak boleh bagi apa? Wanita, sementara suaminya apa? Ada. Kecuali dengan izinnya. Ya. Taib. Karena hak suami lebih besar. Berkhidmah kepada suami hukumnya apa? Wajib. Ya. Taib. Seorang wanita dalam keadaan apa? Berpuasa-puasa sunnah. Sementara suaminya terlantar. Ya. Ada hak-hak yang sangat banyak yang dimiliki oleh seorang suami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW memberikan syarat bagi wanita yang akan melakukan puasa sunnah untuk minta izin kepada apa? Suaminya. Ya. Taib. Adapun i'tikaf ini lebih berat daripada apa? Puasa. Kalau betul seorang wanita itikaf sampai 10 hari di masjid, subhanallah, bagaimana terlantarnya sang suami. Ya. Baik. Kebutuhan-kebutuhannya betul-betul terlantar dan bisa merusak segala kondisi, merusak akhlak suaminya, merusak masyarakatnya, merusak keluarganya, merusak kondisi anak dan rumahnya. Ya. Baik. Demikian besar nah, perhatian Islam terhadap apa? Keutuhan rumah tangga dan kebaikan rumah tangga. Taib. Sehingga dari hadis ini tentang siam diambil faedah oleh para ulama. Ya. Taib. Dikiaskan wa min babil aula, lebih-lebih lagi. Nah, puasa saja harus dengan izin apa? Suami, apalagi i'tikaf. Ya, apalagi i'tikaf. Ya, harus dengan izin suami. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada fitnah. Ada mulfitan. Tidak ada fitnah. Ya. Keberadaan wanita dalam suatu perkumpulan terkadang bisa menjadikan fitnah jika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa menyebabkan fitnah. Thayyib. Dikatakan, dan ini betul-betul terjadi di Masjidil Haram. Ya. Wanita itu banyak yang i'tikaf, datang dari Mesir, datang dari tempat-tempat yang jauh. Memang mereka melakukan syaddur rihal ke mana? Ke Masjidil Haram untuk melakukan apa? Untuk melakukan i'tikaf. Ya. Dan kita saksikan memang banyak orang yang beri'tikaf di saat itu. Baik di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya. Dikatakan, dan ini betul-betul terjadi, kadang seorang wanita, namanya wanita, namanya orang, i'tikaf tidak mungkin selalu terjaga. Mesti ada saat-saat tidur. Tidur di Masjidil Haram. Ya. Orang tidur tidak terjaga auratnya. Ya, tersingkap lehernya, tersingkap tangannya. Sementara orang banyak berkeliling melakukan tawaf yang terkadang melewati apa namanya? Ya. Orang-orang wanita yang sedang tidur. Ya. Yang seperti ini bisa menjadikan apa? Sebab apa? Fitnah. Ya. Artinya betul-betul harus menjaga bagi orang-orang yang akan melakukan i'tikaf dari kalangan wanita, jaga betul. Jangan sampai menjadi apa? Sebab fitnah. Mungkin ada tempat-tempat khusus, ya. Dan dia betul-betul menjaga dirinya sehingga tidak menjadi sebab fitnah. Syarat yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Sebagian ulama memberikan syarat kesucian bagi wanita. Suci. Ini kembali kepada khilaf di kalangan para ulama. Bolehkah wanita yang haid itu tinggal di mana? Di masjid. Ini kembali pada khilaf para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh seorang wanita yang haid tinggal di masjid. Tentunya disyaratkan kesucian. Bagi yang mengatakan tidak, ya, tidak mengapa seorang wanita yang haid itu tinggal di masjid, ya tentu tidak apa namanya memberikan syarat ini. Wallahu a'lam. Ini kembalinya kepada khilaf itu Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Baik. Ini yang terkait dengan apa? Masalah apakah wanita itu disyariatkan untuk apa? Untuk i'tikaf. Baik. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada masalah berikutnya. Afan, sampai jam berapa ini? Setengah 12. Baik. Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, di dalam kitab Bulughil Maram, di akhir pembahasan Kitabul I'tikaf atau Babul I'tikaf wa Qiyamur Ramadan, beliau menyebutkan tentang hadis tentang syaddur rihal. Ya. Hadis tentang syaddur rihal. Ya. Safar untuk melakukan i'tikaf. Ya, menuju ke masjid tertentu untuk melakukan i'tikaf. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihal illa ila thalathat masajid Al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wa Masjidil Aqsa muttafaqun alaih. Baik. Baik. La tushaddu rihal, yang dimaksud la tushaddu rihal yakni jangan melakukan safar. Ya. Baik. Ar-rihal, rihal adalah pelana yang diletakkan di onta. Ya. Orang itu kalau meletakkan pelana itu biasanya kalau melakukan safar. Ya, kalau hanya jarak-jarak dekat kadang tidak begitu apa namanya? Ya, perhatikan. Ya. Taib. Dipasang apa namanya? Pelananya, tempat duduknya disiapkan betul untuk melakukan safar. Ya. Rasul mengatakan la tusaddur rihal, tidak boleh seorang melakukan safar. Ya, syaddur rihal menuju suatu tempat yakni masjid atau suatu tempat tertentu memang untuk beribadah mencari barokah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak diperbolehkan kecuali menuju apa? Tiga tempat ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Hadza, masjidku ini kata Rasul, wa Masjidil Aqsa. Dan masjid apa? Al-Aqsa. Ya. Dan juga Masjidil Aqsa. Dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, ini tampak sekali al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah meletakkan ini dalam bab al-i'tikaf. Ya. Baik. Seorang ketika mau i'tikaf di tiga tempat ini, masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, tidak mengapa untuk melakukan syaddur rihal, yakni melakukan safar. Ya. Mempersiapkan safar khusus untuk melakukan ibadah i'tikaf di mana? Di tempat tersebut, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Taib. Berarti kalau selain tempat ini tidak diperbolehkan. Ya, seperti seorang melakukan safar untuk ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur kan ibadah yang dilakukan, ya kan? Taib. Untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Syaddur rihal untuk melakukan ziarah kubur. Bahkan ketika seorang datang ke masjid atau ke kota Madinah, tidak boleh niatnya adalah untuk ziarah kubur apa? Nabi SAW. Hanya itu saja, tidak boleh. Karena nanti masuk kepada syaddur rihal kepada selain tiga apa? Masjid. Makanya para ulama mengatakan kalau datang ke Madinah, termasuk guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau sering mengingatkan para orang-orang yang ziarah datang ke kota Madinah, diingatkan oleh beliau, hendaknya kalian datang ke sini dengan niat untuk ziarah ke masjid apa? Masjid Nabawi. Baru setelah sampai di Madinah, kalian berniat untuk ziarah ke tempat-tempat yang lain yang disyaratkan untuk diziarahi, seperti Masjid Quba, ya. Kemudian juga makam Syuhada Uhud, kemudian makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, dan juga makam Baqi, pemakaman Baqi. Selalu diingatkan oleh beliau. Nah, rahimahullah, nah, wa hafizahu. Dan ini bukan sekali dua kali, karena banyak sekali orang-orang yang berziarah ke masjid Nabawi. Beliau ingatkan itu. Hendaknya kalian ketika datang dari negeri-negeri kalian, datang ke sini dengan niat untuk ziarah apa? Masjid Nabawi. Baru setelah itu ketika kalian berada di sini, ya, kalian berniat apa namanya untuk ke tempat-tempat yang disyaratkan untuk diziarahi. Ya. Taib. Mungkin di antara peserta ada yang jauh, ya kan, dari Sumatera atau apa. Ya. Tidak diperbolehkan untuk apa namanya syadurihal. Memang sengaja saya datang sini memang semata-mata untuk itu. Ya. Kalau sudah mencapai jarak safar, ya. Namun seandainya memang kedatangan Anda, ya, ke kota ini adalah memang tidak ada itikaf pun juga datang, karena ada keluarga di sini, ya, saya memang harus pulang kampung, saya memang harus apa namanya ketemu dengan bapak ibu saya yang masih hidup, nah, ketemu saudara-saudara saya, datang sini untuk itu, ya, baru setelah itu sampai di sini kemudian apa, ya, ini tidak masalah, tidak mengapa, ya, wabillahi taufik. Atau mungkin datang ke tempat ini, ya, dengan niat untuk menuntut ilmu, ya, hanya sebatas itu menuntut ilmu, talabul ilmi, ya. Maka ini tidak termasuk syadurihal yang diharamkan. Ya. Menuntut ilmu, ya silakan untuk melakukan safar yang panjang dimanapun kita berada, kemanapun ilmu itu dicari, syadurihal diperbolehkan. Ini pengkhususan dari apa? Perkecualian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau tidak masuk dalam hadis la tusyadurihal illa ila thalatha masajid. Ya, menuntut ilmu. Bagaimana kita ingat perjalanan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu melakukan perjalanan, ya, dari kota Madinah menuju Syam, perjalanan 2 bulan pulang pergi untuk mendapatkan hanya apa? Satu hadis. Ya. Taib. Atau mungkin antum yang jaraknya dekat, ya, hanya ya, berapa, ya. Ini bukan termasuk syadurihal, ya, wallahu taala alamu bishawab. Taib. Sebagian ulama memberikan batasan apa namanya safar dengan kilometer, ya kan? 85 atau 90 kilo demikian dalam sebagian madhab, ya. Taib. Ada yang tidak membatasi dengan apa namanya dengan batasan, dan ini yang rojih, dikembalikan pada uruf, ya. Kalau memang ini sudah dianggap sebagai apa safar, ya berarti ini safar. Kalau tidak berarti tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal kita memperbaiki niat kita. Sama-sama datang ke kota Madinah, ya. Tapi yang satu benar niatnya dan yang satu salah. Makanya Syekh mengingatkan bagi para orang-orang yang ziarah ke kota Madinah, niatkanlah untuk apa? Untuk ziarah apa namanya? Masjid Nabawi. Baru setelah sampai di sini, niatkan untuk menuju tempat-tempat yang memang disyariatkan untuk diziarahi. Dan di Madinah hanya 5 tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Hanya 5 tempat, 2 masjid dan 3 makam. Adapun masjid adalah Masjid Nabawi dan Masjid apa? Quba. Ya. Yeah. Adapun makam adalah makam Rasulullah SAW dan 2 sahabatnya. Kemudian makam Syuhada Uhud dan pemakaman Baqi. Ini saja. Adapun yang lainnya, maka tidak ada syariat untuk datang ke sana. Ada masjid Sab'ah, ada masjid apa namanya, macam-macam orang mendatanginya. Nah, ini sesungguhnya tidak ada syariatnya. Nah, dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib. Kita tutup dengan satu masalah sampai 11:30. Nah, satu masalah lagi terkait dengan adab. Ya. Adab-adab yang mungkin perlu kita perhatikan ketika kita melakukan i'tikaf. Ya. Adab yang pertama yang perlu saya ingatkan adalah karena kita berada di masjid, maka perhatikanlah adab-adab kita berada di mana? Masjid. Ya. Semua ahkam masjid masuk di dalamnya. Semua ahkam masjid masuk dalam pembahasan kita. Antum keluar untuk melakukan apa namanya suatu kebutuhan yang harus misalnya. Ya. Masuk ke masjid lagi, ya, ada sunnah untuk melakukan apa? Ya. Tahiyatul masjid misalnya. Kemudian juga menjaga adab-adab di masjid. Ketika masuk ke masjid membaca doa. Ya. Taib. A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya. Taib. Ketika masuk dengan tangan atau kaki kanan, keluar dengan apa? Kaki kiri. Kemudian menjaga adab, jangan mengeraskan suara. Ya, berteriak-teriak di masjid. Ya. Taib. Demikian juga menjaga kebersihan. Karena kita tidur, ya, tentunya orang tidur, ya, mungkin kita mengeluarkan sesuatu dari apa mulut kita, ya. Atau mungkin ada hal-hal yang lain, ya kan? Ya, jaga baik-baik, ya. Bersihkan masjid dari kotoran-kotoran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya, aku diperlihatkan amalan-amalan umatku, pahala-pahala amalan untuk umatku Di antara pahala amalan untuk umatku adalah kotoran yang dikeluarkan oleh umatku dari masjid. Ada kotoran, kemudian diambil, kemudian dibuang. Ya, ternyata mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang i'tikaf di masjid selama 10 hari mungkin kita akan sering mendapatkan ada kotoran, ada sampah, ada kertas dan seterusnya yang sudah tidak terpakai ambil, ya, kita bersihkan, kita masukkan ke saku kita dan semisalnya. Dari adab-adabnya. Ini yang terkait dengan masjid. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin, ya, di antara adab kita berada di masjid untuk melakukan i'tikaf adalah menyibukkan diri dengan ibadah. Karena maksud dari i'tikaf adalah itu. Ya. Sebab kalau di masjid hanya untuk tidur saja, ya, pindah kasur, ya kan, di sini untuk istirahat, ya kan, ya mungkin bisa jadi yang di rumah ibadahnya lebih apa, lebih banyak, ya dia bisa banyak melakukan pekerjaan, ya, amal ibadah, nah, daripada yang di apa, di masjid, ya, taib, sibukkan dengan ibadah, dengan dalil sabda Rasulullah SAW atau hadis tadi, wa ahya lailahu, Rasulullah SAW menghidupkan apa namanya malamnya. Ibadah yang biasa dilakukan adalah doa, atau yang disyariatkan adalah doa, perbanyak doa, terutama doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku baca, apa yang dengannya aku berdoa, ya, ketika datang malam qadar, yakni ketika malam qadar diharapkan, malam qadar diajari doa ini. Pertanyaan Aisyah ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sudah biasa berdoa, doa itu sesuatu yang sudah pasti dilakukan. Tapi Aisyah ingin tanya, ingin mengetahui doa apa di antara doa-doa yang afdal untuk dibaca. Jadi bukan hanya doa itu saja, namun ini di antara doa yang apa? Diperbanyak. Ya. Yeah. Baik, perbanyak doa. Qiraatul Quran, baca Al-Qur'an. Ya. Yeah. Kemudian juga apa? Salat sunnah. Salat duha dan seterusnya. Zikir zikir pagi dan sore, adkar sabah wa masa. Jangan dilupakan zikir pagi, zikir petang. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Karena ini banyak dilupakan juga. Yeah. Karena malam sudah apa namanya? Salat malam, ya. Yeah. Dan ini kita saksikan hatta di Masjidil Haram. Ya. Yeah. Begitu imam salam dari salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya langsung tidur, ya, merebahkan diri. Banyak sekali yang seperti itu, ya, bukan hanya di sini. Kita cerita sesuatu yang di tempat itu betul-betul terjadi, walaupun tidak semua, ya, ada yang menyadari, ada yang tidak. Padahal itu waktu yang sangat apa? Sangat mulia untuk seorang berzikir, berzikir pagi, berzikir petang, dan itu subhanallah selalu kita dapatkan. Bada imam salam langsung setelah salam, salam yang kedua langsung tidur semuanya. Ya, karena malam sudah sholat luar biasa memang, panjang sholatnya. Ya, baik. Mungkin kita juga demikian di sini, karena sudah merasa wah saya sudah banyak ibadah di waktu malam, sudah capek. Ba'da subuh target saya adalah langsung apa? Tidur. Jangan lupakan zikir pagi, zikir petang. Besar sekali pahalanya. Ya, barang siapa mengucapkan apa namanya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, seterusnya. Barang siapa yang membaca di waktu pagi hari dan dia mati di hari itu, mati di atas fitrah. Barang siapa yang membaca di sore hari dan mati di malam itu, mati di atas apa? Fitrah. Ini baru keutamaan sayyidul istighfar. Belum lagi yang lain. Subhanallah wa bihamdih atau la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ayat-ayat yang disyaratkan untuk dibaca, ayat kursi dan seterusnya, ya, sibukkan untuk melakukan ibadah ini. Adkar sabah wa adkar masa. Zikir pagi dan juga zikir apa? Petang. Ya. Taib. Ini mungkin masyarakat muslimin beberapa adab yang perlu kita ingatkan. Dan ada hal-hal yang diperbolehkan selama itikaf, ya. Insya Allah masyhur, ma'ruf, antum ketahui bersama. Seperti ngobrol boleh atau tidak? Boleh. Namun pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat, ya. Ya. Pembicaraan yang bermanfaat, ya. Dan tidak apa namanya mengeluarkan kita dari maksud apa? Itikaf, ya. Kemudian juga tidur, silahkan istirahat, ya. Kemudian juga untuk melakukan hal-hal yang lain, kalau memang harus keluar sesuatu yang mengharus hajat manusia, buang hajat, air kencing, buang kencing atau yang seterusnya, tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan i'tikaf. Ya. Itu mungkin yang bisa kita ingatkan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.